Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk hadir di majlis yang kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan majlis kita ini sebagai majlis yang penuh dengan berkah dan rahmat serta karunia darinya. Nah, ini adalah satu nikmat yang harusnya kita syukuri tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita untuk duduk di dalam majlis-majlis ilmu, di dalam mempelajari agamanya. Sungguhnya para yang duduk di dalam majlis ilmu itu sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dinaungi oleh para malaikat. Dan orang yang duduk di dalamnya itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu orang yang duduk dalam majelis ilmu, ya, teman duduknya tidak akan merugi. Teman duduknya tidak akan merugi. Apalagi kalau dia duduk dengan mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan pahala darinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutuskan para malaikat yang menaungi majlis-majlis mereka. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh satu jalan dan dengan jalan ini dia menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena itu patut kita syukuri kalau kita mendapatkan rahmat dan karunia untuk duduk di majelis-majelis ilmu mempelajari ilmu agama dan mempelajari apa-apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebab di dunia ini kita hanya sementara, dan dunia ini adalah tempat persinggahan bagi seorang pengelana, bagi seorang yang mengadakan perjalanan, tempat persinggahan sementara. Dia cuma mengambil bekal, setelah itu melanjutkan perjalanannya ke negeri yang kekal abadi. Ya. Maka di dunia ini yang menentukannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw adir sabil." Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau itu adalah orang asing atau orang yang sementara lewat saja. Orang yang sementara lewat. Dan setiap orang akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hendaknya setiap muslim yang mengetahui akan hakikat penciptaannya, ia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghabiskan waktunya di kehidupan ini dengan ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling mulia dan ibadah yang paling mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hadir dan duduk di dalam majlis-majlis ilmu mempelajari tentang agama. Iya. Kemudian di pertemuan sore hari ini saya diminta untuk berbicara tentang masalah fikih. Maka sebagai pertemuan kita yang pertama ini, saya akan memberikan satu bab khusus tentang permasalahan fikih yang kiranya hal ini bisa bermanfaat bagi kita bersama, karena ini saya pandang juga termasuk masalah yang penting di dalam apa namanya kehidupan kita keseharian. Ya, apalagi banyak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam mempraktikkan ibadah ini. Masalah yang saya akan bahas di sini pada pertemuan yang ringkas ini adalah masalah tentang tata cara berwudu. Tentang tata cara berwudu. Berwudu itu mempunyai keutamaan dan fadilah bagi orang yang melaksanakannya. Dan cukuplah keutamaan yang paling besar bagi berwudu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin." Sungguhnya umatku pada hari kiamat mereka akan dipanggil dalam keadaan mempunyai cahaya di muka, tangan dan kaki mereka. Ini umat Islam khusus yang mempunyainya. Pada hari kiamat seluruh umat berkumpul. Dan umat Islam ini adalah umat yang paling terakhir, umat ke-70. Telah ada 70 umat di muka bumi ini, dan umat Islam adalah umat yang ke-70, yang paling terakhir. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Amr ibn al-As atau Muawiyah bin Khaidah, kata beliau, "Antum tuwaffuna 70 ummah, antum akramuha wa afdaluha 'ala Allah azza wa jalla." Kalian wahai umat Islam, kalian menggenapkan 70 umat dan kalian yang paling mulianya dan paling utamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini umat Islam banyak keutamanya. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu al-akhiruna as-sabiquna dukhula al-jannah." Kami adalah orang-orang yang paling terakhir, tapi orang-orang yang paling pertama masuk surga. Paling terakhir datang, umat terakhir, tapi paling pertama masuk surga. Ini keistimewaan umat Islam. Dan termasuk keistimewaan yang paling besar bagi umat Islam ini, diberikan wudu bagi mereka. Diberikan wudu. Yaitu setiap kali salat diwajibkan untuk berwudu. Dan orang yang berwudu ini, wudunya ini sebagai tanda. Ia merupakan tanda ia sebagai umat Islam kelak di kemudian hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya dengan air wudu. Ya, karena itulah dikatakan dalam hadis, "Inna ummati yuda'una yawmal qiyamati gurran muhajjalin. Sungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan gurran, bercahaya mukanya. Ya, gurran itu asal katanya dari gurrah, yaitu tanda yang ada di kuda itu, di kepala kuda. Itu gurrah. Ya. Al-muhajjalin itu asal katanya dari kalimat at-tahjil. At-tahjil itu tanda-tanda yang berada di kaki kuda. Ya. Nah, itu tahjil. Jadi bercahaya pada semua tempat itu. Ya. Ini pada hari kiamat umat Islam demikian keadaannya. Maka beruntunglah orang-orang yang rajin menjaga salatnya. Orang-orang yang rajin berwuduk sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam hadis Abu Hurairah dan semuanya dengan hadis Amr bin Abbasah, keduanya riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bagaimana orang yang berwudu itu. Kalau dia cuci tangannya, maka dosa-dosa tangannya ini akan gugur bersamaan dengan akhir tetesan dari tetesan tangannya. Dia cuci mukanya, dosa-dosa mukanya itu akan gugur bersamaan dengan akhir tetesan dari air wudunya. Demikian pula tangannya dan kakinya. Ini keutamaan yang sangat besar bagi orang yang berwudu. Karena itu disunnahkan untuk memperbanyak melakukan wudu tersebut. Karena itu adalah ada syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali seseorang itu berhadas, ya kentut atau buang air kecil, atau buang air besar, ya, maka disunnahkan bagi dia untuk berwudu setiap kali berhadas. Ini yang paling utamanya. Ya. Apalagi kalau dia tambah lagi setelah dia berwudu, dia salat 2 rakaat. Ya. Dia salat 2 rakaat. Kata Utsman bin Affan dalam hadis beliau, ya, ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, ya, kemudian beliau berkata, siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, thumma shalla rak'ataini, la yuhaddits bihima nafsah illa dakhala al-jannah. Ya, siapa yang salat seperti salat saya ini, kemudian dia salat 2 rakaat. Ya. 2 rakaat dan tidak membicarai dirinya, maksudnya tidak ini 2 rakaat tidak ingat, pikirannya tidak melayang sana sini, dia hanya ingat salatnya. Karena ada orang yang salat, ya, ingatnya ada ingat ke kantornya, ada ingat ke kebunnya, ada ingat urusan dagangnya, ya. Kadang ada yang seperti itu. Ya, maka saat yang salat kemudian dia khusyuk dalam salatnya 2 rakaat, maka wajib apa, maka dia akan masuk surga. Ini janji apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka akan diampuni bagi dia dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Lagi-lagi keutamaan bagi orang-orang yang berwudu. Nah, dan juga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab, kata beliau, "Man tawadda'a fa asbagha al-wudu' thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah illa dakhala al-jannah." Apa nama illa futihat lahu al-abwabu abwabul jannati tsamaniyah wa yadkhulu min ayha syaa. Ya. Siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, setelah dia berwudu dia membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibaca doa itu, maka kata Nabi akan dibukakan baginya 8 pintu surga, dan dia masuk dari pintu mana yang dia pilih. Ini keutamaan bagi orang yang berwudu. Maka ini mempunyai keutamaan yang sangat besar. Apalagi di dalam timbangan syariat Islam, salat itu tidak diterima kecuali dengan wudu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La salata illa la salata bighairi tuhur." Ya. Tidak ada salat tanpa bersuci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibn Umar riwayat Muslim. Dan juga di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi syarat diterimanya salat itu adalah dengan berwudu. Kapan dia berwudu, maka salatnya akan diterima. Ya. Karena itulah kita akan membahas di sini bagaimana tuntunan wudu yang benar. Ya. Menurut tuntunan Rasulullah atau sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan kita akan mengingatkan beberapa kesalahan yang banyak terjadi di tengah masyarakat tentang praktek atau cara berwudu ini. Ya. Pertama, atau untuk membahas tentang masalah wudu ini, saya akan memberikan dua pendahuluan. Pendahuluan yang pertama, ya, pembahasan kita akan dibagi menjadi tiga. Ada hal-hal yang menyangkut hal-hal yang disunnahkan sebelum berwudu. Ya. Kemudian yang kedua, tata cara berwudu itu sendiri. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang disunnahkan setelah berwudu. Nah, ini tiga pembahasan yang kita akan uraikan. Ya. Kemudian pendahuluan yang kedua, untuk masuk ke dalam tata cara berwudu, ya, masuk ke dalam tata cara berwudu, perlu kita ketahui bahwa wudu itu yang mempunyai tuntunan dan cara. Ya. Ada yang merupakan rukun wudu, dan ada yang merupakan kewajiban wudu, dan ada yang merupakan sunnah wudu. Ini harus diperhatikan. Dan ini dibedakan antara tiga hukum ini. Ini saya minta untuk diperhatikan dengan baik, sebab ini bagikan kaidah yang sangat penting yang harus dipahami, sehingga kita bisa menjawab banyak pertanyaan seputar masalah wudu. Jadi dalam wudu itu dikenal ada namanya rukun, dan ada namanya kewajiban wudu, dan ada namanya sunnah wudu. Rukun wudu, rukun artinya apa-apa yang harus wajib dikerjakan. Kalau ditinggalkan wudunya batal. Ini rukun namanya. Ya. Yang kedua kewajiban. Kewajiban wudu ini wajib untuk dikerjakan. Tapi kalau ditinggalkan wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal. Ini kewajiban wudu. Kemudian yang ketiga apa namanya? Sunnah wudu. Ya, sunnah wudu. Ini sunnah untuk dikerjakan. Sunnah untuk dikerjakan. Tentunya kalau sunnah, ya, dikerjakan itu yang paling baik. Kalau ditinggalkan, tidak berdosa. Nah, ini tiga perkara harus diketahui. Yang mana yang merupakan kewajiban, atau yang mana yang merupakan rukun, dan yang mana merupakan kewajiban, dan yang mana yang merupakan sunnah. Nah, kalau kita tahu ini, ya, kita akan bisa menjawab banyak pertanyaan dengan ada yang datang. Loh, saya wudu, terus ternyata saya lupa cuci tangan saya. Ya, apakah wudu saya batal? Nah, kita lihat. Ya, tangan ini maksudnya kemana? Misalnya dia lupa cuci telapak tangannya. Kita lihat telapak tangan ini maksudnya kemana? Kalau dia masuk di rukun, kalau dia tidak cuci berarti wudunya batal. Kalau dia masuk di wajib atau masuk di sunnah, kalau dia tidak cuci berarti wudunya tetap syah. Ternyata telapak tangan ini hukum mencucinya itu sunnah menurut kesepakatan para ulama. Kalau begitu, tidak mencuci telapak tangan kalau dia lupa, ini tidak membatalkan wudunya. Tidak membatalkan wudunya. Wudunya tetap syah. Jadi ini pendahuluan yang kedua. Maka sekarang saya akan mulai menerangkan tentang bagaimana cara berwudu satu persatu. Ya. Sekarang kita lihat dulu sunnah-sunnah yang disunnahkan sebelum berwudu. Ya. Sebelum berwudu, ada sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an ashqa ala ummati, la amartuhum bistiwaki inda kulli wudu." Andai kata tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka untuk memakai siwak setiap kali mau berwudu. Andai kata tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Ini menunjukkan apa namanya sesuatu yang sangat penting. Tapi karena Nabi sayang kepada umatnya, ya jangan sampai hal ini diwajibkan sehingga mereka menjadi berat. Ya, maka beliau ingatkan bahwa ini perkara yang sangat disunnahkan sekali. Ya, perkara yang sangat disunnahkan, yaitu sebelum berwudu disunnahkan memakai siwak. Ya. Apa itu siwak? Siwak itu mempunyai dua pengertian. Bisa bermakna alat dan bisa bermakna pekerjaan. Ya. Kalau bermakna alat, siwak itu adalah batang kayu dari tumbuhan yang dikenal di daerah Arab. Dan itu tumbuh di padang pasir dan sangat panas. Ya. Biasa dikenal dengan nama kayu siwak. Mungkin ada yang pernah lihat kayu siwak. Ya. Kayaknya ada apa sudah pasta giginya sudah dengan nama pasta gigi siwak sudah. Nah, begitu. Nah, itu kayu siwak. Ya, kayu siwak. Nah, ada yang, jadi siwak ini bisa bermakna itu. Bermakna kayu siwak. Ya. Bermakna alat itu. Kayu yang dari batang pohon yang tumbuh di mana? Dari akar, ya, akar pohon yang tumbuh di padang pasir. Jadi itu memang akar. Kalau didapat itu kayu, butuh menggali dulu, kemudian baru dapat. Dan terbukti dari sisi kedokteran, ini batang kayu sangat kuat sekali di dalam menjaga gigi, menjaga kekuatan gigi dan membersihkan kuman-kuman. Itu diakui. Ya, kayu. Ya. Jadi ini bisa bermakna alat siwasi. Yang kedua bisa bermakna fi'il. Bisa bermakna pekerjaan, yaitu pekerjaan menggosok gigi. Nah, kalau bermakna pekerjaan, itu pakai apa saja? Yang penting dia menggosok giginya. Apakah pakai apa namanya sikat gigi atau pakai pasta gigi yang semisal dengannya? Ya, maka kesimpulannya, ya, bagi orang yang hendak berwudu, yang pertama disunnahkan ya untuk apa namanya bersiwak. Ya, dengan dua makna itu, bisa bermakna alat dan bisa bermakna pekerjaan. Ya. Ini sunnah sebelum melaksanakan wudu. Begitu orang mau berwudu, pertama kali yang harus dia lakukan adalah berniat. Meniatkan wudu ini ya untuk apa namanya? Lillahi azza wa jalla. Semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Meniatkan bahwa dia akan berwudu dengan wudu yang syar'i, wudu yang disyariatkan. Ya. Tapi di sini ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Niat itu letaknya di dalam hati. Niat letaknya di mana? Di dalam hati. Ya, misalnya saya ya, kalau ada di rumah. Saya dari rumah bermaksud untuk ke masjid. Ya. Tapi saya belum bilang-bilang sama orang. Apakah ini dikatakan sudah berniat? Iya, sudah dikatakan. Dia sudah berniat mau ke masjid. Kan begitu. Nah, kalau begitu berniat itu tidak diharuskan diucapkan. Maka niat itu letaknya di dalam hati. Letaknya di dalam hati. Dan ini sepakat seluruh para ulama bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Ya. Niat artinya dia memaksudkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Itu namanya niat. Kapan dia sudah bermaksud, mempunyai maksud, maka itulah niat dia. Itulah niat dia. Dan ini berlaku pada seluruh ibadah. Pada sholat, pada puasa, ya, haji, dan seterusnya. Itu semuanya niat. Tidak ada yang diucapkan di lisan. Tapi niat itu di mana? Di dalam hati. Karena itu salah. Kalau kita melihat sebagian orang yang sholat, ya, kemudian sebelum sholat, dia keraskan niatnya misalnya, usalli fardha, ya, dan seterusnya. Nah, ini dari perkara-perkara yang tidak pernah dituntunkan di dalam syariah. Di dalam empat madhab, tidak pernah disebutkan hal ini. Di dalam madhab syafi'i, tidak ada hal ini. Ya. Ada memang sebagian orang-orang syafi'i mengatakan itu disyariatkan. Ya, tapi kebanyakan pengikut Syafi'i membantah orang tersebut dan mengatakan tidak benar. Imam Syafi'i sendiri saja mengingkari orang yang mengeraskan bacaannya. Jadi kalau dia datang dari rumah mau sholat, itu sudah niat dia. Maka sudah niat mau sholat, segera dia sholat. Nah, kecuali kalau misalnya dia datang dari rumah dengan niat, wah saya nanti kalau apa namanya lihat di jalan itu, ya, biar saya dilihat tetangga bahwa saya ini juga rajin ke masjid. Ya, kalau seperti ini niatnya sudah salah. Ini harus diluruskan niatnya. Dan dia luruskan dan niatkan hal tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka niat itu letaknya di dalam hati. Kapan seseorang itu mau melaksanakan suatu pekerjaan, maka itulah niatnya. Itulah niatnya dan tidak perlu diucapkan, tidak perlu dibesarkan atau dijaharkan. Sama misalnya saya kalau mau makan, ada banyak makanan di depan saya. Apakah setiap kali saya ambil makanan terus saya bilang saya berniat mau ambil makanan ini baru saya ambil? Ya. Kan itu tidak masuk akal. Ya. Maka mengucapkan niat itu, melafadzkan niat ini banyak sekali kerusakannya di dalam syariah. Pertama tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua tidak ada tuntunannya dari sisi bahasa, dari sisi bahasa Arab. Kemudian yang ketiga tidak pernah di apa namanya dikatakan oleh para ulama dari empat mazhab. Sebagai para ulama hal tersebut tidak benar. Ya. Kemudian yang keempat ini memberatkan kaum muslimin. Ya, kadang mungkin kita dengar ada orang yang apa namanya buka puasa di siang harinya, lalu ditanya kenapa kamu buka puasa? Padahal kita sama-sama tadi makan sahur. Ya, kita sama-sama makan sahur, kok buka sekarang? Kata dia apa? Saya lupa tadi baca niat. Saya lupa baca niat. Ya. Yaitu maksudnya lupa baca niat, nawaitu an asuma ghadan lillahi ta'ala. Baca itu yang dimaksud. Padahal niat itu sudah ada di dalam hatinya. Dia bangun makan sahur, kalau bukan untuk berpuasa, untuk apa lagi? Iya kan? Maka niat itu sudah ada di dalam hati. Nah, di sini letak kesalahan yang banyak terjadi ini di dalam masalah niat. Karena itulah niat itu letaknya di dalam hati. Nah, ini menyangkut seluruh jenis ibadah, pada ibadah apa saja dan masih di dalamnya dalam berwudu. Jadi pertama dia berniat. Niat dengan apa yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, setelah berniat dia membaca bismillah. Bismillah saja, tidak ada tambahan lain. Ya, ada sebagian orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada sebagian orang baca dulu A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah semuanya. Yang benarnya cuma baca Bismillah. Sampai situ saja. Ini yang ada tuntunannya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam banyak hadis yang dihasankan dari seluruh jalan-jalannya oleh para ulama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yaqra bismillah. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Tidak membaca bismillah. Maka sebelum dia salat apa sebelum dia berwudu, dia membaca bismillah dulu. Jadi dia baca bismillah, nah, mulai sudah dia mengambil air. Nah, sekarang pertama dia membaca bismillah. Setelah itu mengambil air. Dia mengambil air. Begitu mau mengambil air, ya, kita lihat di mana ini dia mengambil airnya. Kalau dia mengambil di bejana, di apa namanya, di timba misalnya, atau di canteng atau ratoang, ya, di sini saja itu, ya, dia ambil di situ. Maka dilihat keadaannya dia bagaimana. Kalau dia baru bangun tidur di malam hari, kalau bangun tidur, itu kalau orang baru bangun tidur malam hari, tidak boleh langsung masuk tangannya ke dalam apa namanya bejana, tidak boleh. Misalnya ada canteng depan waktu pagi berwudu langsung masuk tangan, itu tidak boleh, dilarang. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza istaiqadha ahadukum min nawmihi, fala yadkhul yadayhi qabla an yaghsilahuma thalath marrat, fa innahu la yadri ayna batat yadihi." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka dia jangan masukkan tangannya ke dalam bejana sebelum dia cuci 3 kali. Karena dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Tangannya tidak tahu di mana bermalam. Maka ini perintah dari syariat. Dan jangan dia mengatakan, oh saya tahu kok tangan saya bermalam di mana. Saya begini tadi malam tidurnya. Itu tidak benar juga. Ada sebagian orang mengatakan, oh tidak benar hadis ini. Ini disebutkan kisahnya. Dia mengelok-ngelok hadis ini. Oh bagaimana hadis ini? Padahal tangan saya tahu di mana bermalam. Pagi harinya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan apa keburukannya kepada orang ini. Orang ini bangun di pagi harinya dan tangannya masuk ke pantatnya sampai setengah. Dan dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Nah, karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan sebelum kita masukkan bejana ini khusus ya kalau bangun tidur di malam hari. Kalau tidur siang hari itu lain hukumnya seperti biasa. Kalau malam hari ya. Nah, tidur di malam hari dia bangun sebelum dia masukkan ke dalam bejana jandul dimasukkan. Dia cuci dulu tangannya di luar 3 kali. Dia cuci tangannya di luar 3 kali. Nah, kalau pakai lereng atau pakai apa namanya lewat gumbang misalnya mengalir itu, ya maka tidak apa-apa. Kalau airnya mengalir dari atas atau pakai keran itu tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia memasukkan di dalam bejana, nah, ini harus dicuci berapa kali? Dicuci 3 kali kalau baru bangun di malam hari. Itu wajib hukumnya apa namanya disunnahkan kalau bangun di malam hari. Kemudian yang kedua, demikian pula disunnahkan juga kalau waktu-waktu lain. Misalnya sekarang saya mau berwudu, ya. Bukan selain waktu tidur. Mau berwudu ada canteng atau ada timba di depan kita mau ambil. Sebelum disunnahkan sebelum memasukkan kedua tangan ke dalam timba ini dicuci dulu berapa? 3 kali di luar. Setelah itu baru dimasukkan tangan. Baru dimasukkan tangan. Ya dipahami ya. Ini begitu caranya. Nah sekarang mulai sudah. Dia masukkan tangannya atau diambil air dulu 3 kali. Dia tuangkan kemudian dia cuci tangannya 3 kali. Cara mencuci tangan itu mengambil air langsung cuci dua-duanya. Ya sekaligus. Satu. Ambil lagi. Terus cuci lagi. Dua. Terus tuang lagi. Ambil. Cuci lagi. Sekaligus. Dua-duanya. Tiga. Dipahami? Nah. Ini cara yang paling bagus seperti ini. Langsung diambil, kemudian dicuci sekaligus. Ya, atau juga boleh ada orang dia cuci dulu satu, selesai satu ini, baru dia pindah lagi satunya, dia pindah. Itu juga boleh, dua-duanya boleh. Ya. Tapi yang paling bagusnya diambil, dia cuci sekaligus, dua ganti-gantian sampai semuanya kena. Ya. Dipahami ya? Nah, kemudian disunnahkan juga untuk diselai-selai jari itu. Jari ini diselai-selai. Ya. Diselai-selai begini. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khallil bainal asabi'." Dan selai-selailah antara jari jemari. Ini disunnahkan. Ya, diselai-selai jari. Dan mencuci telapak tangan ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi cuci telapak tangan itu ukurannya tangan ini sampai ke pergelangan. Ini telapak tangan. Itu perlu tahu ya. Ini ukuran telapak tangan sampai sini. Itu dalam kategori wudu. Ya, tangan ini sampai ke pergelangan. Ini telapak tangan. Ya, kalau naik ke sini itu namanya tangan sudah. Ini namanya tangan adalah lain lagi hukumnya. Lain lagi hukumnya. Jadi sunatkan langsung dia cuci. Ya begitu tiga kali satu, ambil lagi air, cuci. Dua, ambil lagi air, cuci. Tiga. Ya. Sini saya perhatikan, dicuci tiga kali. Mungkin ada yang bertanya, loh bagaimana kalau air di rumah saya kurang? Ya. Saya cuma bisa cuci dua kali saja. Atau saya cuci satu kali saja. Apakah boleh kurang dari tiga? Nah, ada juga mungkin yang bertanya, bagaimana kalau saya cuci lebih dari tiga kali? Boleh atau tidak? Nah, ini dua pertanyaan dan butuh dijawab. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah boleh kurang dari tiga? Maka kita katakan, ukuran paling minimal, ukuran wajibnya satu kali. Boleh dicuci satu kali, dan ini yang paling wajib, paling sedikitnya, satu kali. Tidak ada lagi di bawahnya satu. Tidak ada lagi di bawahnya satu. Kalau di bawahnya itu sepotong namanya. Ya. Jadi paling sedikit satu kali. Dan boleh dua kali, dan boleh tiga kali. Dan paling utamanya berapa? Tiga kali. Nah ini. Kalau lebih dari tiga kali, ya. Itu kalau tidak perlu, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya kalau perlu, misalnya dia cuci tiga kali. Setelah dia cuci tiga kali, dia lihat, loh, rupanya masih ada anu tadi. Apa namanya, tanah yang melengket di tangan belum kena air ini. Nah, dia buka dan itu baru apa namanya? Dia tambah 4 kali ini enggak apa-apa. Ya, ini kalau diperlukan. Tapi kalau sudah kena semua 3 kali, sudah kena semua, terus dia tambah lagi 4 kali, maka ini makruh. Ini hukumnya makruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, atau Nabi dalam hadis Abdullah bin Amr bin As memperagakan wudu 3 kali 3 kali. Ada yang tanya sama beliau, bagaimana wudu? Maka Nabi mencontohkan wudu itu begini, dia berwudu 3 kali 3 kali. Berwudu tiga kali, tiga kali. Terus beliau katakan, ini wudu tiga kali, tiga kali. Faman zada ala hada faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Ini wudu tiga kali, tiga kali. Siapa yang menambah di atas tiga, maka dia telah berbuat jelek dan telah melampaui batas dan telah berbuat kezaliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak perlu, jangan ditambah. Ya. Paling banyak dia berapa? Tiga kali. Tapi kalau misalnya masih ada yang belum kena, ya maka ini harusnya dicuci lagi ditambah. Itu enggak apa-apa. Ya. Nah, ini ukurannya 3 kali, 2 kali, 1 kali, 1 kali pada seluruh anggota wudu. Ini berlaku pada semua anggota wudu. Ya, kecuali kepala. Kalau kepala itu diusap cuma 1 kali saja sebagaimana yang kita akan terangkan. Kalau kepala cuma 1 kali. Ya. Sekarang setelah dia mencuci tangannya. Nah, setelah dia mencuci tangannya, sekarang masukkan tangannya ke dalam apa namanya bejana. Dia mengambil air untuk berkumur-kumur. Ya, sekarang kalau kita lihat orang berkumur-kumur itu macam-macam caranya. Ya, macam-macam. Ada yang ambil air dulu mulutnya dulu tiga kali, setelah ambil air lagi hidungnya tiga kali. Ya. Ada yang pakai cara lain, ambil air sekaligus mulut, hirup juga air, keluarkan sama-sama. Nah, maka di sini perlu diterangkan sebenarnya tuntunan yang benarnya itu bagaimana? Ya. Cara yang benarnya itu bagaimana? Menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka pertama di sini saya katakan bahwasanya yang benarnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah digabung antara mulut dan hidung dari satu kali ambil air. Satu kali ambil air untuk mulut dan hidung sekaligus. Ini cara yang benar. Adapun yang memisah mulut dulu baru hidung dulu, apa mulut dulu setelah mulut baru hidung, ini semuanya cara yang salah. Kenapa kita katakan salah? Sebab dia berdasarkan hadis yang lemah. berdasarkan hadis yang lemah. Ya. Hadis yang lemah. Dan tuntunan Nabi dalam hadis yang sahih, di banyak hadis itu beliau langsung menggabung. Ya. Ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam riwayat Bukhari, beliau langsung gabung. Ya, langsung menggabung. Nah, karena itulah cara yang benarnya kalau orang berwudu, ya kumur-kumur dan menghirup air, diambil air sekaligus. Ya, masukkan air ke dalam mulut, ya sisanya sedikit dihirupkan ke hidung. Ya, dihisap masuk ke hidung kemudian dikeluarkan. Kemudian dikeluarkan. Bagaimana kan? Masukkan. Ya. Di sini ada tiga cara. Ada tiga cara. Diperhatikan. Cara yang pertama, dia ambil air tiga kali cedukan untuk menghirup, apa namanya, untuk mulut dan hidung sekaligus dengan tiga kali cedukan, tiga kali ambil air. Ya, misalnya begini ya, sambil air satu kali, terus ambil kumur-kumur, kemudian saya hirup, keluarkan satu, ambil lagi, ya, kemudian apa? Saya masukkan ke mulut, saya hirup juga, saya keluarkan. Dua, ambil lagi. Kemudian saya masukkan ke mulut, lebihnya saya hirup, kemudian keluarkan. Nah, ini cara yang pertama. Dan ini cara yang paling bagus. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, agak lebih sulit sedikit. Tapi ini juga pernah dilakukan oleh Nabi. Pernah dilakukan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW mengambil air satu kali cedukan. Satu kali ambil begini. Dan ini yang satu kali dipakai kumur-kumur dan menghirup air tiga kali. Bagaimana caranya? Ambil air dulu, sedikit, kumur-kumur, hirup sedikit, kemudian keluarkan. Lebihnya lagi ambil lagi sedikit, ya, kemudian hirup lagi, keluarkan, dua. Lebihnya lagi ambil, masukkan ke mulut, kumur-kumur, kemudian hirup, kemudian keluarkan. Ini tiga kali. Ya, cara yang kedua ini mungkin agak berat, tapi bisa. Ya, bisa diterapkan. Bisa dilakukan. Nah, cara yang ketiga, ya, agak mirip dengan itu. Ya. Ambil air, kumur-kumur dulu tiga kali, setelah itu hirup tiga kali, dan satu kali cedukan. Dari satu kali, ambil ini. Ini tiga cara di dalam hadis yang sahih. Cara yang pertama dalam hadis Abdullah bin Zaid riwayat Bukhari Muslim. Cara yang kedua dalam hadis Abdullah bin Zaid riwayat Bukhari. Cara yang ketiga dalam hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Ya. Dan semuanya ini adalah cara yang benar. Ini cara yang benar dalam apa namanya berwudu dan menghirup air. Maka karena itu yang kita lihat di sebagian masyarakat kalau berwudu dia kumur-kumur dulu, setelah kumur-kumur ambil air hirup lagi air, maka ini salah. Karena dia pisahkan. Dan yang benar langsung digabung. Ya, langsung digabung. Ya. Dan hukum berkumur-kumur dan menghirup air, berkumur-kumur hukumnya sunnah. Menghirup air itu dua, menghirup dan mengeluarkannya. Ini hukumnya wajib dua ini. Menghirup dan mengeluarkan itu hukumnya wajib. Sekarang ketika mengeluarkan, dengan tangan apa dikeluarkan? Ya. Disunnahkan menggunakan tangan kiri. Jadi kalau dihirup sudah masuk, dihirup air, dikeluarkan pakai tangan kiri. Dikeluarkan pakai tangan kiri. Ini yang paling utamanya. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Ya. Baik, setelah itu kita pindah. Selesai sudah kumur-kumur dan menghirup air. Sekarang ambil air lagi. Kemudian mencuci. Cuci apa? Setelah kumur-kumur apa? Ya, tentunya mencuci muka. Nah, sekarang kita masuk mencuci muka. Muka ini adalah rukun wudu. Rukun wudu. Ini mulai rukun yang pertama. Saya sebutkan tadi ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Dipastikan saya sudah sebutkan semua hukumnya tadi. Ya, tangan saya bilang hukumnya, telapak tangan mencuci hukumnya apa? Sunnah. Kumur-kumur hukumnya sunnah. Kemudian menghirup hukumnya wajib, mengeluarkan hukumnya wajib. Mencuci muka hukumnya rukun. Hukumnya rukun. Yang rukun itu, ini saja yang perlu kita ketahui, rukun. Ini yang perlu dijaga. Yang rukun itu ada empat. Itu yang tersebut dalam ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, maka cucilah muka-muka kalian. Dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku dua. Dan tilik dan usaplah kepala kalian. Dan cucilah kaki-kaki kalian. Ini empat anggota wudhu yang merupakan rukun. Ini empat anggota wudhu yang merupakan rukun. Selain dari itu, wajib atau sunnah? Ya. Selain dari itu, wajib atau sunnah? Ini empat anggota ini yang merupakan rukun yang harus dijaga. Ya. Kalau kepala nanti itu ada ukurannya, kepala anda harus kena suhu. Tapi muka, tangan, kaki ini harus kena. Sedikit saja tak kena air, wudunya batal. Sedikit saja tak kena air, wudunya batal. Sebab dia tidak sempurnakan anggota wudhu. Nah, maka sekarang di sini perlu kita tahu ukurannya muka itu sampai mana. Muka itu sampai mana ukurannya. Sebab ada orang juga berwudhu tidak tahu ukuran mukanya sampai mana. Cuci muka dia cuci semua sampai ke belakang leher. Oh, ke belakang di apa namanya di dagunya semuanya dicuci. Iya. Maka sekarang perlu kita ketahui ukuran muka itu sampai mana. Iya. Muka di dalam bahasa Arab itu ukurannya kalau ukuran tinggi itu dari ubun-ubun sampai ke dagu itu muka. Ubun-ubun sampai ke dagu. Ini setelah ubun-ubun ini ada naik lagi sedikit. Iya. Ada naik lagi sedikit. Apa namanya? Naik. Kayak bentuk gunung naik ini. Dua ini kan? Bentuk gunung di samping ubun-ubun. Nah ini juga masuk ke dalam muka yang naik ini. Nah. Jadi ini ukuran panjangnya. Dari ubun-ubun sampai ke dagu. Ini ukuran panjang. Kalau ukuran lebar itu dari cuping. Cuping kanan ke cuping kiri. Tahu cuping kan? Cuping ini nih, telinga yang kecil ini. Apa namanya ini? Kalau bahasa kasar. Enggak, ini yang kecil ini. Sebelum masuk ke lubang telinga ini, yang kecil. Hah? Iya. Yang jelas kalau bahasa Indonesianya itu cuping. Oke. Ini kan telinga kalau bahasa Indonesianya. Nah, kalau bahasa Indonesianya ini namanya cuping. Ini. Nah, ini telinga yang kecil ini sebelum masuk ke lubang telinga yang kecil ini. Nah, dari sini ukuran muka dari sini dari kanan ke kiri. Nah, itu ukuran lebarnya muka itu. Ukuran lebarnya. Nah, kalau sudah tahu ukuran panjangnya, ukuran lebarnya sampai mana, sudah tahu ukurannya muka ke mana. Jadi mencucinya kita enak kan? Ambil air, cuci muka, ambil sini, kena sini, ya selesai. Iya. Ya kan? Dan tidak usah apa namanya seperti sebagian orang, ya panjang lebar masuk sampai ke leher juga. Ya. Ini terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Jadi muka itu ada ukurannya. Jadi ukuran muka itu tadi. Selain ukuran muka kalau panjangnya dari ubun-ubun dan ini yang naik juga ini yang apa namanya sebelah sini dari ubun-ubun sampai ke dagu. Kemudian ukuran lebarnya dari cuping kanan ke cuping kiri. Ya. Diperhatikan ya. Kemudian, ini ukuran muka. Ya. Dan muka itu wajib atau rukun hukumnya untuk dicuci. Wajib dicuci. Kapan tidak dicuci atau kurang, batal wudunya. Batal wudunya. Untuk muka ini harus dijaga. Ya. Harus dijaga. Ya. Dalilnya tentang wajibnya dicuci itu, yaitu ayat yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati, faghsilu wujuhakum. Apabila wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka cucilah muka-muka kalian. Diperintahkan untuk mencuci apa? Diperintahkan untuk mencuci muka. Diperintahkan untuk mencuci muka. Ya, cucilah muka-muka kalian. Cucilah muka-muka kalian. Ya. Sekarang kita pindah ke masalah lain. Ya. Mencuci muka. Ingat ya, muka itu tadi yang ada di depan ini muka. Ya. Kalau mata di dalam ada sebagian orang ya kalau berwudu matanya juga di sebelah-sebelah. Ya. Itu enggak perlu. Itu enggak ada tuntunannya. Jadi kalau dia sudah kena semua mukanya, itu sudah selesai. Cukup. Ya. Sudah cukup. Dan mata itu enggak perlu digosok-gosok. Tidak perlu digosok-gosok. Itu berlebihan namanya. Itu berlebihan dan bisa berbahaya bagi mata. Ya. Kemudian bagi orang yang punya jenggot. Ya. Bagaimana? Bagusnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kalau orang yang punya jenggot disunnahkan untuk menyelai-nyelai jenggotnya. Dia selai-selai. Jadi sambil air sendiri, kemudian dia selai-selai jenggotnya. Dia selai-selai jenggotnya. Ini kalau dia punya jenggot yang lebat, ya misalnya ya, maka boleh dia selai-selai jenggotnya. Nah, cara menyelai-nyelainya boleh dengan dua cara. Ambil air sendiri, ya, kemudian dia masukkan ke jenggotnya dari bawah, terus naik, setelah itu dia selai ke bawah, apa ke bawah begini. Ya boleh begitu. Dan boleh juga langsung diambil air, dia selai dari atas, kemudian selai-selai. Yang jelas, selai-selai itu kan dipahami. Ya. Dia masukkan jari-jarinya supaya dia selai-selai begitu. Ya itu namanya menyelai-nyelai jenggot. Dan ini disunnahkan. Dalam hadis Utsman bin Affan, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau Utsman berkata kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yukhallil lihyatahu. Sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyelai-nyelai jenggotnya. Nah itu dalilnya. Ya, dalilnya tentang menyelai-nyelai jenggot. Ya, jadi setelah apa namanya mengusap muka, maka sekarang kita pindah ke apa? Mencuci tangan. Ya. Berarti kita sekarang ke mencuci tangan. Ukuran tangan itu dari mana? Kalau ini tadi telapak tangan ya, yang pertama. Sekarang tangan itu ukurannya dari pergelangan tangan sampai ke siku. Itu ukuran tangan. Dari pergelangan tangan sampai ke siku. Dan siku ini masuk. Siku ini masuk. Ada sebagian para ulama mengatakan sampai siku saja ujungnya. Tapi siku enggak masuk. Yang benarnya siku masuk.